Pemirsa Khazanah, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, terkadang hal itu membuat kita menghayal dan berandai-andai. Misalnya, ketika sedang diuji dalam rumah tangga, kita berkata, seandainya dulu menikah dengan dia, pasti sekarang sudah kaya. Lalu, apakah berandai-andai semacam ini dibenarkan dalam syariat Islam? Pada dasarnya, Islam melarang kaum muslimin untuk berandai-andai, sebab berandai-andai merupakan tipu daya setan. Di antara ciri berandai-andai yang dilarang dalam Islam adalah pengandaian yang dimaksudkan sebagai penyesalan atas musibah yang menimpanya. Misalnya, seseorang berangkat ke kantor naik motor dengan harapan bisa tiba lebih cepat. Namun di tengah perjalanan, dia mengalami kecelakaan. Lalu dia berkata, seandainya saya tidak naik motor, pasti tidak akan kecelakaan. Tak hanya itu, para ulama juga melarang berandai-andai yang menunjukkan penolakan terhadap takdir Allah. Misalnya berkata, andaikan saya dilahirkan di keluarga kaya, pasti sekarang tidak akan melarat. Ucapan-ucapan semacam ini termasuk pengandaian yang terlarang bagi kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama menghukuminya haram. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersemangatlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap lemah. Jangan katakan, andai aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begini. Namun katakanlah, ini takdir Allah. Dia mengerjakan apapun yang dia kehendaki, karena berandai-andai dapat membuka tipuan setan. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar menuturkan, maksud hadis ini ialah yang wajib dilakukan setelah takdir terjadi adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho, dan tidak perlu memperhatikan apa yang telah lewat. Karena jika disebutkan apa yang telah lewat, maka ia akan berkata, andaikan aku lakukan ini, tentu akan begini. Dengan begitu, bisikan setan akan masuk dan itu berlanjut hingga timbul penyesalan. Akibatnya, dia akan menentang takdir yang telah terjadi. Inilah perbuatan setan yang tidak boleh kita ikuti. Selain itu, Islam juga melarang berandai-andai yang berpotensi sebagai protes terhadap syariat dan perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 156. Ulama kontemporer menuturkan ayat ini turun karena pada perang Uhud, seorang munafik mengundurkan diri dari pasukan kaum muslimin. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak yang terbunuh. Sementara orang munafik tersebut mencemooh dan berkata, seandainya mereka tidak berangkat perang, pasti tidak akan terbunuh. Ucapan seperti ini sangat diharamkan dan berakibat pada kekafiran. Lalu bagaimana jika kita mengandaikan kebaikan? Misalnya berkata, seandainya saya punya banyak uang, maka saya akan rajin bersedekah. Apakah berandai-andai seperti ini juga dilarang dalam Islam? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, para ulama menyatakan kaum muslimin dilarang berandai-andai, sebab berandai-andai merupakan perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Akan tetapi bagaimana dengan berandai-andai dalam kebaikan? Misalnya berandai-andai memiliki harta banyak agar bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Apakah pengandaian seperti ini juga dilarang untuk diucapkan? Ucapan andaikan atau seandainya memang tidak seluruhnya dilarang. Ada beberapa kondisi di mana seseorang boleh berandai-andai dan berangan-angan, yaitu ketika dia mengharapkan kebaikan dari apa yang dia angankan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada empat macam manusia di dunia. Pertama, orang yang diberi rezeki berupa harta dan ilmu. Kemudian dia gunakan rezekinya sesuai syariat, seperti rajin beribadah, bersedekah dan sebagainya. Inilah jenis manusia yang paling mulia. Kedua, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Kemudian dia jujur dalam niatnya dan berkata, andai aku memiliki harta, maka aku akan beramal seperti si fulan yang rajin beramal dengan hartanya. Dua orang ini pahalanya sama. Ketiga, orang yang diberi harta namun tidak diberi ilmu. Kemudian dia habiskan hartanya tidak sesuai syariat. Inilah jenis manusia yang paling buruk. Keempat, orang yang tidak diberi harta maupun ilmu, lalu dia berkata, andaikan saya memiliki harta, saya akan berbuat seperti si fulan yang menyalahgunakan hartanya. Maka dia dihukumi sesuai niatnya, dan dua orang ini dosanya sama. Hadis ini menunjukkan seseorang boleh berandai-andai dalam kebaikan. Bahkan jika disertai dengan niat yang benar dan jujur, maka orang itu mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya, jika dia mengharapkan keburukan atau kemaksiatan dari apa yang dia angankan, maka dia mendapat dosa yang sama seperti orang yang melakukan maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia, hidayah, dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin.